Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbana wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahiman wa rahmakumullah. Pembahasan kita pada malam hari ini, kita masih membacakan pembahasan seputar al-ilmu fadluhu wa syarafuhu. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan apa yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaih, yang menjelaskan bahwasanya al-ilmu memiliki, ataukah al-ilmu adalah aqrabu thuruq ila a'zami ladzat. Ilmu adalah jalan yang paling dekat untuk menyampaikan seseorang kepada kelezatan yang paling besarnya. Naam. Baik, kita masuk ke sisi yang setelahnya. Disebutkan oleh Musannif di sini rahimahullah, anna kullama siwallahi muftaqirun ilal ilm. Bahwasanya segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala muftaqirun ilal ilm, membutuhkan ilmu. Segala sesuatu selain Allah azza wa jalla itu membutuhkan terhadap al-ilm. La qiwama lahu bidunha, tidak bisa berdiri dengan sendirinya tanpa adanya ilmu tersebut. Fa innal wujuda wujudani, karena segala sesuatu yang ada memiliki dua kemungkinan. Wujudul khalqi, ada disebabkan karena Allah azza wa jalla yang menciptakan. Wa wujudul amr, ada disebabkan karena Allah azza wa jalla yang memerintahkan. Ala lahul khalqu wal amr, baik penciptaan atau perintah itu semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khalqu wal amru masdaruhuma ilmur rabbi wa hikmatuhu, baik dalam urusan penciptaan ataukah perintah, dasar muasal keberadaan keduanya adalah disebabkan karena ilmunya Allah azza wa jalla dan hikmahnya. Naam. Sehingga penciptaan kembalinya ke ilmunya Allah. Dalam hal memerintah atau urusan Allah azza wa jalla yang Allah tetapkan pada makhluk, sehingga menjadi ada sesuatu yang Allah azza wa jalla inginkan tersebut, ini juga kembalinya kepada ilmunya Allah dan hikmahnya Allah azza wa jalla. Fa kullu ma dhammahu al-wujudu min khalqihi wa amrihi sadirun min ilmihi wa hikmatihi. Naam. Segala sesuatu yang terkandung pada sesuatu yang ada, baik penciptaannya atau urusannya, munculnya disebabkan karena ilmunya Allah dan hikmahnya Allah azza wa jalla. Fama qamati samawati wal ardhu wa ma bainahuma illa bil ilm. Tidaklah langit itu tegak, bumi itu juga demikian, dan bahkan segala sesuatu yang ada di dalamnya itu tercipta, melainkan penyebabnya adalah al-ilm, ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala bu'itsatir rusulu wa unzilatil kutubu illa bil ilm. Tidaklah diutus para rasul dan diturunkan seluruh kitab kecuali diutusnya dan diturunkannya kitab-kitab tersebut berdasarkan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala 'ubidallahu wahdahu wa humida wa uthni 'alaihi wa mujjida illa bil ilm. Tidaklah Allah disembah semata, dipuji, disanjung kecuali dengan al-ilm, dengan ilmu. Wala urifal halalu minal haram illa bil ilm. Tidaklah seorang bisa mengetahui perkara yang halal dari yang haram kecuali dengan ilmu. Wala urifa fadlul islam ala ghairihi illa bil ilm. Tidaklah diketahui keutamaan Islam dibandingkan agama selainnya kecuali dengan al ilmu. Subhanallah. Perhatikan segala sesuatu yang ada, baik itu dalam hal penciptaan ataukah perintah Allah Azza wa Jal, semuanya disebabkan karena ilmunya Allah. Allah mengetahuinya dan hikmahnya Allah Azza wa Jalla. Naam. Ini menunjukkan keutamaan al-ilm. Segala sesuatu yang ada itu ada disebabkan karena al-ilm. Kalau bukan karena ilm, tidak akan tercipta sesuatu tersebut. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini bila kita melihat dari sisi penciptaan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat dalam perkara-perkara dunia juga demikian. Nah, kalau kita melihat dalam perkara-perkara dunia yang kita lihat, terwujudnya sesuatu apapun disebabkan karena ilmu. Adanya HP disebabkan karena ilmu, ya kan? Kalau bukan karena adanya mereka orang-orang yang memiliki pengetahuan untuk kemudian membuat HP tersebut, tidak akan ada wujudnya HP di zaman sekarang ini. Pesawat terbang juga demikian, adanya ilmu. Nah, listrik itu juga demikian. Dalam perkara-perkara duniawi ternyata adanya disebabkan karena ilmu. Demikian pula subhanallah, ternyata dalam hal proses penciptaan alam, diciptakannya makhluk, segala sesuatu yang ada di alam dunia ini menimpa makhluk, adanya disebabkan karena ilmunya Allah dan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan segala sesuatu yang ada itu butuh ilmu. Nah, mustahil kalau semisal enggak ada ilmu, mustahil kalau semisal sesuatu itu ada dalam keadaan ada dengan sendirinya tanpa ada al-ilm. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya ilmu itu qismani, ilmu terbagi menjadi dua macam. Ilmu itu terbagi menjadi dua macam. Ilmun fi'liyun, ilmun fi'liyun, ilmu secara perbuatan. Maksudnya adalah ilmul fa'ilil mukhtari bima yuridu ayyaf'alahu. Ilmunya seseorang yang melakukan sesuatu, al-mukhtar, yang dia melakukan sesuatu tersebut berdasarkan keinginannya. Bima yuridu ayyaf'alahu, dengan sesuatu yang dia inginkan untuk dia kerjakan. Itu diistilahkan dengan ilmun fi'li. Ilmun fi'li, yaitu ilmunya kita ketika hendak melakukan sesuatu yang kita inginkan dengan apa yang kita kehendaki dari sesuatu tersebut, kita mengetahuinya. Nah, air putih ini kita ingin merubahnya menjadi hitam, kita tahu, ya kan, apa saja yang bisa merubahnya menjadi hitam, dengan kopi, dengan campuran pewarna dan yang semisalnya. Kita akan merubah air ini menjadi manis yang sebelumnya tawar. Kita tahu seperti apa cara merubahnya. Tahunya kita terhadap sesuatu yang kita hendak melakukan, yang kita inginkan, itu dikatakan sebagai ilmun fi'li, ilmu secara fi'li, perbuatan. Wa innahu mauqufun ala iradatihi almauqufati ala tasawwurihi almuradi wa ilmihi bihi. Terjadinya ilmu fi'li ini kembalinya ke iradah, keinginan. Keinginan orang yang hendak melakukan sesuatu tersebut. Naam. Al-mauqufati ala tasawwurihi al-muradi wa ilmihi bihi, yang seluruhnya itu terhenti berdasarkan gambaran sesuatu yang diinginkan dan apa yang dia ilmui dengan sesuatu tersebut. Sehingga jadilah keadaan seseorang di dalam mewujudkan sesuatu itu berbeda-beda sesuai dengan ilmunya, ya kan? Orang tahu cara masak telur, cukup digoreng itu bisa, didadar juga bisa. Namun kapan seseorang memiliki tingkatan ilmu yang tinggi dan dia memiliki gambaran untuk bisa mewujudkan sesuatu yang diinginkan, maka terjadilah masakan yang demikian luar biasa lezatnya, ya kan? Ingin memasak ayam semuanya bisa, namun tingkatan ilmu fi'li yang dimiliki oleh seseorang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kalau seorang tidak memiliki ilmu, dia enggak bisa mengolah ayam tersebut menjadi masakan. Dia tidak bisa merubah satu sayuran tersebut menjadi sayuran yang lezat. Nah, sehingga terhentinya kepada ilmu dan apa yang dimilikinya terhadap gambaran-gambaran seperti apa yang dia inginkan. Ini diistilahkan dengan ilmun fi'li. Nah, wa hadza ilmun qabla fi'li muqad mutaqaddimun alaihi mu'athirun fihi. Dan inilah ilmu yang dimiliki oleh seseorang sebelum dia berbuat, dikedepankan atasnya, memiliki dampak terwujudnya sesuatu. Ini diistilahkan ilmun fi'li. Ilmun fi'li. Ilmu ini ada sebelum perbuatan. Ilmu ini ada sebelum perbuatan. Tanpa wawasan yang dimiliki oleh seseorang untuk dia bisa mengolah satu masakan menjadi lezat, dia tidak bisa mewujudkannya, ya kan? Tanpa adanya ilmu untuk seseorang bisa membuat pakaian, dia tidak bisa membuat pakaian tersebut, tidak bisa menjahitnya. Sehingga ilmu ini sebelum terwujudnya satu perbuatan. Wa ilmun infi'ali, yang kedua adalah ilmun infi'aliyun. Ilmun infi'aliyun. Wa huwa al-ilmu tabi'u lil ma'lum alladhi la ta'thira lahu fihi. Yaitu ilmu yang mengikuti sesuatu yang diilmuinya yang tidak memiliki pengaruh padanya. Ka ilmi nabi wujudil anbiya wal umami wal muluki wa sairil mawjudat, seperti kita mengetahui adanya para nabi, adanya umat-umat, adanya raja-raja dan seluruh segala sesuatu yang ada. Ini diistilahkan dengan ilmun infi'ali. Ilmun infi'ali, yang baru kita mengetahui sesuatu setelah adanya sesuatu tersebut, terwujudnya sesuatu tersebut. Ini ilmun infi'ali. Kelas ada yang seperti ini, kita tahu, oh ini seperti ini wujudnya. Untuk bisa merubah dari mana bahan gelas ini, kacanya, seperti apa prosesnya, seperti apa pembuatannya, itu semuanya ilmun fi'li namanya. Ilmun fi'li. Naam. Fa inna hadzal ilma la yu'athiru fil ma'lum wa la huwa syartun fihi. Ilmu yang seperti ini tidak memiliki pengaruh pada sesuatu yang diketahuinya, sehingga tahunya kita adanya gelas kan enggak memberikan pengaruh, gelas itu akhirnya berubah. Yang semula besar menjadi kecil. Yang semula bening menjadi gelap, enggak pengaruh dia. Nah, hanya sekedar kita tahu adanya sesuatu tersebut demikian dan demikian. Wala huwa syartun fi syai', dan bukan pula sebagai syarat adanya ilmu tersebut. Nah, sehingga inilah diantara dari macam-macam al-ilm. Wa kullal qismain min al-ilmi sifatu kamal wa adamuhu min a'zamin naqsi. Masing-masing dari dua ilmu tersebut terkandung padanya sifat yang sempurna, dan tanpa seseorang memiliki ilmu tersebut adalah sebesar-besar kekurangan. Sebesar-besar kekurangan. Naam, ilmu fi'li dan ilmu infi'ali. Ini dengan bahasa yang disebutkan oleh beliau rahmatullah alaih. Kemudian kita masuk ke sisi yang selanjutnya, anna fadilata syai' tu'rafu bididdihi. Kemuliaan sesuatu itu kita bisa mengetahui dengan melihat lawannya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kita bisa melihat kemuliaan sesuatu dengan melihat lawannya. Kita tahu rasa gula itu lezat, coklat itu enak. Karena kita bisa melihat lawannya, kita bisa merasakan pahit. Kita bisa merasakan sesuatu yang hambar tanpa ada gula. Nah, kita akan melihat betapa putihnya seseorang. Dan melihat demikian bagusnya seseorang dengan lawannya. Dengan lawannya. Nah, fabididdiha tatabayyanul asyya. Disebutkan oleh Musannif di sini rahimahullah. Ucapan seorang penyair. Fadiddu yudhiru husnahu diddu. Dengan adanya lawan akan menyebabkan nampaknya bagusnya sesuatu lawannya. Wa bididdiha tatabayyanul asya, dengan lawan itulah akan terang jelas segala sesuatu yang ada tersebut. Kita mengetahui al-haq. Dan manisnya seseorang ketika dia berdiri di atas al-haq dengan dia melihat lawannya al-batil. Dan sekian banyak keadaan mereka ahlul batil. Kita bisa merasakan manisnya iman dengan melihat lawannya al-kufur. Dan banyaknya ahli al-kufur. Naam. Dan yang lainnya. Sehingga sesuatu itu akan nampak dengan melihat lawannya. Untuk kemudian kita melihat kemuliaan ilmu dan keutamaan al-ilm. Apabila kita menerapkan dengan melihat lawan dari al-ilm adalah dengan kita melihat al-jahlu. Seorang yang jahil, seperti apa nasibnya? Seperti apa keadaannya? Seorang yang jahil tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Nah, tidak bisa berbuat dia, melainkan sesuatu yang dia yakini itu sebagai sesuatu yang layak untuk dia lakukan. Tidak bisa menimbang baik dan buruknya. Kalau semisal seorang yang jahil diperintahkan oleh kita untuk melakukan sesuatu dalam keadaan yang dia lakukan adalah sesuatu yang dia tidak mengetahuinya, dalam perkara apa saja yang ada adalah sia-sia, ya kan, kesia-siaan. Nah, antum suruh memasak seorang yang tidak bisa masak, yang ada enggak karu-karuan rasanya. Antum suruh untuk kemudian seseorang menjahitkan pakaian antum dalam keadaan ternyata dia enggak memiliki keilmu padanya. Dia jahil, yang ada semerawut hasilnya. Antum ingin untuk kemudian memperbaiki kendaraan antum, antum berikan ke seseorang yang jahil, yang ada malah kerusakan. Yang ada adalah kerusakan. Sehingga kita akan melihat dengan sisi-sisi yang tadi kita sebutkan, ternyata pada ilmu itu ada kemuliaan. Ada kemuliaan dan keutamaan. Wala raiba annal jahla aslu kulli fasadin. Tidak kita ragukan yang namanya kejahilan adalah dasar munculnya segala kerusakan. Dalam perkara ukhrawi, banyak orang-orang itu terjatuh ke dalam kekafiran, kesyirikan disebabkan karena jahil. Nah, dia terfitnah dengan sosok tertentu dan dia ikuti langkahnya. Dia terjatuh ke dalam kekafiran sebagaimana orang tersebut terjatuh padanya karena jahil. Nah, dalam urusan ukhrawi demikian. Dalam urusan duniawi juga demikian ternyata, subhanallah. Nah, sehingga karena faktor ilmu itulah, dalam perkara dunia saja kita melihat seseorang akan menjadi mulia disebabkan karena ilmunya. Seorang menjadi mulia disebabkan karena ilmunya. Dikejar, dicari keberadaannya. Dicari, dikejar keberadaannya. HP-nya rusak, dia cari tukang servis yang memiliki ilmu, pintar. Motornya rusak, butuh untuk melakukan perbaikan ini dan itu, dia cari orang yang mengilmuinya. Nah, menunjukkan ilmu adalah sesuatu yang menyebabkan seorang itu mulia. Jahil sebaliknya. Nah, menyebabkan terjadinya sekian banyak kerusakan. Wa kullu dararin yalhaqul 'abda fi dunyahu wa ukhrahu fa huwa natijatul jahli. Kata beliau rahimahullah, segala sesuatu yang berbentuk kemadharatan, kerusakan yang dijumpai oleh seorang hamba di dunianya dan akhiratnya, sebabnya subhanallah ternyata karena jahil. Sebabnya karena jahil. Dia berdagang, dia membuat satu kue, ternyata hasilnya bangkrut. Nah, ketika ditelisik, ketika dievaluasi, ternyata dia jahil. Nah, seharusnya bahannya demikian, agar hasilnya demikian, ternyata tidak demikian yang dia inginkan. Rusak dunia yang disebabkan karena al-jahlu. Dalam perkara akhirat juga demikian. Kalau semisal seorang itu jahil untuk sholat, bagaimana bisa sholat dia? Barangkali saja dia sholat dalam keadaan tidak berwudu. Nah, untuk berwudu saja dia jahil. Tidak mengerti seperti apa tata cara wudunya. Dalam keadaan Nabi SAW bersabda, Innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah itu tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian hingga dia berwudu. Kalau semisal dia berwudu sudah, namun jahil tentang rukun-rukun sholat, juga yang ada adalah kerusakan. Nah, kita ingat hadis yang dikenal oleh mereka para ulama dengan hadis musyi'us sholah, orang yang salah ketika mengerjakan sholat. Ada salah seorang di dalam hadis tersebut mengerjakan sholat. Setelah dia mengerjakan sholat, dia mendatangi Nabi SAW dan mengucapkan salam. Maka Rasul SAW menjawab salamnya dan mengatakan kepada orang tersebut, Irji' fa'innaka lam tusalli. Kembalilah, kamu itu belum sholat. Dia sholat lagi. Kembali kepada Rasul SAW. Rasul kembali mengulangi sabdanya, Irji' fa'innaka lam tusalli. Kembali lagi, kamu itu belum sholat. Pada kali yang ketiga, subhanallah, ternyata dia melakukan tata cara sholat yang sama. Maka Rasul kembali mengulang sabdanya, Irji' fa'innaka lam tusalli. Hingga akhirnya orang tersebut mengatakan, Ya Rasulullah, inni la uhsinu ghairu hadza fa'alimni. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak bisa lagi mengerjakan sholat sebagus seperti sholat yang saya lakukan. Ajarilah saya seperti apa tata cara sholat tersebut. Baru diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tata cara salat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya al-ilm. Wa illa ma'afa ma'al ilmi tammi bi anna hadha at-ta'ami mathalan masmumun. Naam. Ana pernah salat di satu masjid, subhanallah, ada seorang yang sudah tua. Dia mungkin enggak mengerti gerakan sholat. Nah, dia mungkin enggak mengerti gerakan sholat. Ketika ruku, bangun dari ruku, dia ngelihat ngapain ini orang di samping saya. Berdiri, dia ikut berdiri. Sujud, dia ikut sujud. Bangun dari sujud, dia nyari lagi gerakan apa lagi yang di samping dia. Dia ikut berdiri. Nah, yang terlihat orang tersebut itu jahil. Dia jahil. Nah, kalau semisal dia waras, kalau semisal dia itu enggak waras, tentu tertawa-tawa kan sholatnya. Dia enggak tertawa dia. Terlihat seorang yang normal, yang waras, menunjukkan dia itu jahil. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pentingnya al-ilm. Sehingga Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya beliau mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kata beliau rahmatullah alaih, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu didahulukan sebelum seseorang itu berucap dan sebelum seorang itu beramal. Antum mengucapkan apa saja, perhatikanlah apakah ucapanmu tersebut itu ada dasarnya. Dalam bab zikir, jangan sembarangan seorang berzikir hingga dia mengetahui bahwasanya zikir yang dia lafazkan adalah benar-benar zikir yang disyariatkan di dalam al-Islam. Dalam perkara puasa juga demikian. Jangan dia sembarangan melakukan puasa kecuali dia faham puasa yang dia lakukan adalah puasa yang disyariatkan. Demikian banyak ya kan zikir-zikir yang kita dengarkan dalam keadaan ternyata tidak ada syariatnya di dalam al-Islam. Puasa-puasa yang dilakukan oleh sebagian mereka juga puasa-puasa yang tidak disyariatkan di dalam al-Islam. Di sana dikenal ada puasa putih. Katanya puasa tersebut puasa untuk mencari ilmu kanuragan, ilmu kesaktian. Puasa tersebut dilakukan sekian waktu lamanya dan yang dibolehkan bagi orang yang melakukan puasa tersebut makan nasi putih dan minum air putih saja dikatakan sebagai puasa putih. Nah, subhanallah. Tidak sama sekali ada tuntunannya di dalam al-Islam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Disebutkan oleh beliau di sini wa illa fa ma'al ilmin tami bi anna hadha ta'ami mathalan masmumun sebagai contoh. Ketika seorang memiliki ilmu yang sempurna bahwasanya satu makanan ini contohnya adalah makanan yang sudah teracuni, ada racunnya. Man akalahu qatta'a am'aahu fi waqtin mu'ayyan, barang siapa yang mengkonsumsinya akan terputus usus-ususnya di waktu tertentu. Dia akan binasa. Menunjukkan makanan tersebut itu beracun. La yuqaddimu ala aklihi. Niscaya orang yang berilmu tersebut akan berupaya untuk tidak memakannya. Dia faham. Kalau semisal dia makan akan menyebabkan demikian dan demikian. Itulah pentingnya al-ilm. Pentingnya ilmu. Nah, mengkonsumsi sayuran, dia faham. Ini sayuran bisa dimakan, ini tidak. Buah-buahan dia faham, ini buah-buahan yang tidak layak untuk dikonsumsi akan menyebabkan kalau dikonsumsi demikian dan demikian dia tinggalkan. Al-ilmu qoblal qawli wal amal, sebelum dia berbuat dalam perkara dunia ataukah dalam perkara akhirat terlebih lagi, itu ternyata didahulukan al-ilmu qoblal qawli wal amal. Nah, dalam urusan dunia demikian banyak contoh, ya kan. Orang tidak akan menservis elektronik, tidak akan memperbaiki kendaraan bermotor kecuali dia memiliki ilmunya. Tidak akan bisa menyampaikan kepada seseorang yang rusak kendaraannya, rusak elektroniknya, akan mengatakan demikian, demikian, habis sekian, sekian, kecuali dia punya ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Dalam perkara dunia demikian, dalam perkara akhirat terlebih lagi. Untuk kemudian seorang benar-benar tidak boleh berucap, tidak boleh berbuat kecuali harus didasari dengan al-ilm. Fa wa in quddira annahu aqdama alayhi li ghalabati ju'in aw isti'jalin wafatin fa huwa li'ilmihi bi muwafaqati akilihi li maqsudihi allazi huwa ahabbu ilayhi min al-'adhabi wal ju'i aw ghairihi. Di sana ada makanan yang beracun. Orang yang mengetahuinya tidak akan mau untuk memakannya. Namun kalau semisal anggap dia mengkonsumsi makanan tersebut, faktornya juga disebabkan karena apakah dia memakannya disebabkan karena rasa lapar yang demikian sangat, aw isti'jali wafatin, ataukah disebabkan karena isti'jali wafatin, dia mengharap mempercepat wafatnya. Maka dia melakukan itu seluruhnya. Penyebabnya adalah karena dia mengilmui sesuatu tersebut untuk mencocok, untuk kemudian dia akhirnya bisa mengkonsumsinya. Limaqsudihi alladhi wa ahabu ilahi minal adhabi wal ju'i au bighairihi, dan memperoleh apa yang dia inginkan, yang sesuatu tersebut lebih dia cintai dibandingkan harus terus menerus tersiksa, ataukah kemudian menanggung rasa lapar, ataukah yang selainnya. Nah, itu juga kembalinya ternyata kepada al-ilm, sehingga al-ilmu dikedepankan dibandingkan perkara-perkara yang lain. Ini juga menunjukkan keutamaan dan kemuliaan al-ilm. Kemudian sisi yang berikutnya kata beliau, annallaha subhanahu wa ta'ala fawata bainan naw'il insani a'zama tafawutin yakunu bainal makhluqin. Allah Azza wa Jalla memberikan perbedaan-perbedaan jenis-jenis manusia. Dengan perbedaan yang demikian besar, yang dengannya mereka dibedakan di antara seluruh makhluk-makhluk yang lainnya. Allah memberikan perbedaan kepada jenis manusia ini dengan perbedaan yang demikian besar, yang dengannya mereka dibedakan dengan seluruh makhluk-makhluk yang lain. Fala yu'rafu itsnani min naw'in wahidin bainahuma min at-tafawut ma baina khairil bashari wa syarrihim. Tidaklah diketahui dua perkara min naw'in wahid, dari satu jenis yang sama, antara keduanya terdapat perbedaan ma baina khairil bashari wa syarrihim, yang sama seperti perbedaan antara kebaikan pada manusia dan kejelekan mereka. Wallahu subhanahu khalaqal malaikata uqulan bila syahwat. Kemudian beliau menyebutkan contoh-contohnya. Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang berakal namun mereka tidak memiliki syahwat. Para malaikat, mereka makhluk yang berakal, yang dengan akal itulah mereka menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tanpa syahwat menyebabkan akhirnya mereka la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Senantiasa menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Malaikat, makhluk yang mulia, Allah ciptakan dari cahaya. Ternyata mereka adalah satu makhluk yang punya akal namun tidak memiliki syahwat. Wa khalaqal hayawanat zawati syahwatin bila uqulin. Allah ciptakan hewan-hewan keterbalikan dari malaikat. Hewan-hewan, mereka memiliki syahwat namun tidak punya akal. Punya syahwat mereka, nah, sehingga dengannya mereka bisa beranak pinak. Namun mereka tidak memiliki akal, tidak bisa diperintah, tidak bisa diajak bicara, tidak bisa mengerti sebagaimana mengertinya manusia. Nah, karena mereka tidak punya akal. Wa khalaqal insana murakkaban min aqlin wa syahwah. Allah menciptakan manusia dalam keadaan pada mereka itu tersusun antara akal dan syahwat. Artinya manusia memiliki kedua-duanya. Mereka adalah satu makhluk yang berakal, makhluk yang berakal dan memiliki syahwat. Naam. Faman ghalaba 'aqluhu syahwatahu kana khairan minal malaikah. Kata beliau rahmatullah, barang siapa yang ghalaba 'aqluhu syahwatahu, syahwatahu, yang akalnya tersebut bisa mengalahkan syahwatnya, maka ia lebih baik dibandingkan para malaikat. Maka dia menjadi makhluk yang lebih baik dibandingkan para malaikat. Wa man ghalaba syahwatuhu 'aqlahu kana syarran minal hayawan, hayawanat. Dan barang siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia kedudukannya lebih jelek dibandingkan hewan-hewan tersebut. Subhanallah. Perhatikan perumpamaan yang disebutkan oleh beliau di atas. Naam, rahmatullah alaih. Seorang manusia, kapan akalnya itu bisa mengalahkan syahwatnya, ilmunya bisa mengalahkan syahwatnya, maka dia menjadi makhluk yang paling mulia, melebihi kemuliaan para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Namun kapan manusia syahwatnya mengalahkan akalnya, sehingga dia melakukan sesuatu disebabkan karena syahwat, maka jadilah dia lebih jelek dibandingkan hewan-hewan yang ada. Inna syarrad dawabi indallahi ashumul bukmul ladzina la yaqilun. Sejelek-jelek binatang yang melata di sisi Allah Azza wa Jalla, ternyata manusia. Ternyata manusia yang mereka bisu, yang mereka tuli, yang mereka tidak berakal. Tidak mau menjadikan akalnya untuk kemudian mengatur syahwatnya menjadi seorang yang beriman, tinggalkan kekafiran, membenarkan khabar Allah dan Rasulnya. Jadilah dia sejelek-jelek binatang melata di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa fawata subhanahu bainahum fil ilm. Allah perhatikan pada ungkapan-ungkapan yang tadi disebutkan oleh beliau, membeda-bedakan antara mereka ini, makhluk-makhluk tersebut, ditinjau dari sisi ilmu yang mereka miliki. Faja'ala 'alimahum mu'allimal malaikati. Allah jadikan orang berilmunya manusia ini sebagai bahkan pengajar malaikat. Malaikat diajari oleh seorang yang berilmu dari kalangan manusia. Menunjukkan manusia yang alim itu lebih mulia dibandingkan para malaikat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman mengkisahkan diciptakannya Nabi Adam alaihi salat wassalam. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-33, ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritakanlah kepada malaikat-malaikat tersebut nama-nama sesuatu yang ada di dunia ini. Lihat, perhatikan, Nabi Adam Allah perintahkan untuk mengajarkan kepada para malaikat tersebut itu ilmu. Menunjukkan manusia yang berilmu lebih afdal dibandingkan jenis malaikat. Fatilka martabatun la martaba fauqaha. Itu adalah satu tingkatan yang tidak ada lagi tingkatan di atasnya. Menunjukkan keadaan makhluk tadi disebutkan oleh beliau, yang pertama malaikat, tingkatan yang paling mulia. Yang berikutnya manusia, yang berikutnya hewan. Ternyata tingkatan yang paling mulia, yang tidak ada lagi tingkatan mulia di atasnya, adalah tingkatan manusia yang alim, yang berilmu. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salatu wassalam, karena ilmunya, bahkan Allah perintahkan beliau untuk mengajarkan, mengajari para malaikat-malaikat tersebut. Ya Adamu ambihum bi asma'im. Wahai Adam, ajarkanlah kepada mereka malaikat tersebut nama-nama sesuatu yang ada di alam dunia ini. Subhanallah. Itu martabat, tingkatan yang tidak ada lagi di atasnya tingkatan yang lain. Wa ja'ala jahilahum bihaitsu la yardha syaitanu bihi wa la yasluhu lahu. Dan Allah jadikan jahilnya manusia bihaitsu la yardha syaitanu bihi wa la yasluhu lahu. Kama qala syaitan li jahilim alladhi ata'ahu fil kufri inni bari'um minka. Allah jadikan orang jahilnya mereka menjadi orang yang syaitan sendiri tidak ridha kepadanya dan tidak akan memberikan kebaikan untuknya. Syaitan sendiri musuh manusia tidak ridha kepada orang yang jahil dan bahkan tidak akan memberikan kebaikan untuknya. Kama qala syaitanu li jahilihim alladhi ata'ahu fil kufri. Sebagaimana ucapan syaitan yang Allah khabarkan di dalam Al-Quran kepada orang-orang jahilnya manusia ketika mereka mentaati syaitan untuk kafir keluar dari Islam. Syaitan mengatakan, inni bari'um minka, saya berlepas diri darimu. Menunjukkan perbuatan dirinya sehingga dengannya dia kafir. Asyaitan berlepas diri darinya. Nah, tidak menginginkan, tidak bisa memberikan kebaikan untuknya. Wa qala li jahlitihim alladhi 'asaw rasulahu, dan mereka akan mengatakan kepada orang-orang jahil dari kalangan manusia ketika mereka bermaksiat kepada para rasul-rasulnya, inni bari'um minkum, saya berlepas diri dari kalian. Nah, saya berlepas diri dari kalian. Ini syaitan. Menunjukkan kejahilan adalah sumber kebinasaan. Yang semula seorang yang jahil menyangka dengan kejahilannya tersebut akan dibela oleh orang yang diikutinya. Ternyata orang yang diikutinya tersebut akan berlepas diri darinya. Hingga syaitan akan berlepas diri dari orang-orang tersebut. Nah. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. falillahi ma asyaddaha hadza tafawut baina syakhsain, maka demi Allah betapa sangat berbedanya perbedaan antara kedua orang tersebut, yang alim dari kalangan manusia, yang jahil dari kalangan manusia. Yang alim dari kalangan manusia Allah letakkan di tingkatan yang paling mulia, tidak ada lagi tingkatan di atasnya. Para malaikat Allah perintahkan untuk diajari oleh Adam alaihi salatu wassalam. Ahadihima, yang pertamanya dari kedua dari perbedaan tersebut adalah tasjudulahul malaikatu wa yu'allimuha mimma Allahu 'allamahu, menjadikan para malaikat sujud kepada orang yang paling berilmu dari kalangan manusia, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Nah, dan bahkan tidak itu saja, Allah perintahkan Adam alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada para malaikat tersebut ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada dirinya. Subhanallah, perbedaan yang demikian besar menunjukkan kemuliaan al-alim. Wal akhar la yardha syaitanu bihi waliyan, dan yang lainnya seorang yang jahil dari kalangan manusia, syaitan tidak ridha kepadanya ketika dia menjadikan syaitan tersebut sebagai penolongnya, akan melepas diri dari mereka dan akan mengingkari perbuatan-perbuatan yang mereka amalkan tersebut. Nah, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya mengingkari apa yang kalian lakukan kepada saya berupa kesyirikan di waktu sebelumnya, yakni di waktu kalian hidup di alam dunia. Syaitan mengingkari manusia yang tertipu dengan asyaitan. Wahada tafawutul azimu innama hasala bil ilmi wa samratihi, perbedaan yang demikian besar ini terjadinya disebabkan karena faktor ilmu dan buahnya ilmu. Subhanallah. Sehingga jadilah kita seorang yang semangat memiliki ilmu. Buahnya ilmu, lihat perhatikan Adam alaihi salam. Karena ilmu yang dimiliki oleh beliau, buahnya Allah jadikan malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Walau lam yakun fil ilmi illa al-qurbu min rabbil alamin wal iltihaqu bi'alimil malaikah wa suhbatul mala'il a'la lakafa bihi fadlan wa syarfa. Apabila di sana tidak ada kemuliaan ilmu. Apabila di sana tidak ada kemuliaan ilmu syar'i, kecuali sekedar kemuliaan di mana pelakunya, pemiliknya akan dekat di sisi Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla, dan dia akan bertemu dengan orang yang mengajarkan para malaikat, yaitu Adam alaihi salat wassalam, akan berjumpa dengan Adam alaihi salatu wassalam dengan kemuliaan dan keutamaan. Wa suhbatul mala'il a'la, dan akan bertemu dengan al mala'ul a'la, sekelompok yang tinggi di sana dari kalangan para malaikat Allah azza wa jalla, orang-orang yang mulia. La kafa bihi fadlan wa syarfa, maka cukuplah itu sebagai kemuliaan dan keutamaan. Itu cukup. Kalau semisal itu saja keutamanya, itu sudah cukup. Akan menyebabkan seorang itu dekat dengan Allah. Akan menyebabkan seorang itu berjumpa dengan orang yang mengajarkan malaikat, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Berjumpa dengan malaikat-malaikat Allah yang tinggi. Subhanallah. Itu keutamaan yang demikian besar. Wa kaifa wa'izud dunya wal akhirah manutun bihi wa masyrutun bihusulihi. Bagaimana tidak? Ternyata kemuliaan dunia dan akhirat kembalinya kepada ilmu. Syarat terwujudnya juga dikembalikan kepada ilmu. Tanpa ilmu seorang gak mulia dunianya. Akan rusak dunianya. Dalam perkara dunia apa saja. Kalau misalnya seorang tidak memiliki ilmu, akan sia-sia pekerjaannya. Dalam perkara akhirat juga demikian. Nah, ini menunjukkan pentingnya ilmu dan besarnya kedudukan ilmu dan keutamaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.